mudah ini dong pelajaran dong? Mudah enggak? Mudah. Kita akan selesai cepat ini insyaallah. Mudah-mudahan 2 bulan paling banyak. Ya, biar mutamimah. Kita ini diulang terus bahasanya. Jadi kita cari lagi susana baru sampai selesai. Paham Ahmad? Mudah ini. Semuanya antum sudah ambil sebelumnya. Cuman di sini bahasa Arabnya yang banyak. Kosa katanya. Paham? Qala al-Malik rahimahullah ta'ala niyabatul ya'i anil kasro. Niyabatul ya'i anil kasro. Saya selalu terjemahkan ya niabah menggantikan kasro. Nanti anda akan tahu niabah itu kan masdar. Masdar itu beramal-amalan fi'il walaupun dia mudof. Kata setelahnya itu ya'i mudof nilai kan? Majrur kan? Tapi pada hakikatnya itu dia adalah fa'ilnya. Nanti anda akan tahu insyaAllah di pembahasan isim-isim yang beramal-amalan fi'il. Paham gak? Saya sengaja saya tidak kasih tahu. Cuma sekarang saya kasih tahu begitu karena cara terjemahannya itu nanti membuat antum kenapa begitu diterjemahkan. Paham gak? Nanti insya Allah di mutamimah kita akan diberikan satu ilmu tambahan bahwa di sana ada isim beramal-amalan fi'il. Paham gak? Artinya dia butuh fa'il, butuh maf'ulum bi, seperti fi'il. Ada nanti beberapa isim, di antaranya masdar. Masdar. Jadi kalau antum dapat masdar, biasanya mudhofun ilainya itu adalah fa'ilnya. Kalau antum dapat masdar, biasanya mudhofun ilainya itu adalah sebenarnya apanya? Fa'ilnya. Sama dengan kana. Kan kalau kana jadi kaun, jadi masdar kan? Kauni. Kaunu kan? Kan kalau dia jadi masdar berarti isim. Berarti dia bisa jadi mudhof. Isim kana nanti itu, lafadznya majrur. Lafanya majrur isimnya. Tak? Misalnya antum katakan kaunu syai'i nakirotan. Jadi kadang begitu. Kaunu syai'i nakirotan. Ini nakirotan apanya? Khobarnya kaun kan? Syai'i apanya? Isimnya yang lafadznya dijer karena dia mudah penilai di situ. Cuman dia sendiri seperti isim sebagai isim karena. Paham gak ini? Ada nanti keadaan seperti itu. Insya Allah kita akan dapat. Yang penting belajar terus. Sama yang ini. Niabatul ya'i. Ya'nya itu fa'ilnya. Makanya anda terjemahkan terbalik kan. Niabatul ya'i anil kasro. Saya terjemahkan ya niabah menggantikan kasro. Paham terjemahannya? Makanya begitu terjemahannya. Karena sebenarnya itu al-ya adalah fa'ilnya. Sama dengan kemarin niabatul kasro anil fathah, misalnya begitu. Ya. Nah, ya menggantikan kasro. Qala beliau berkata, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'a. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Adapun ya, maka dia menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Fil asma'il khamsah wa fit tathniyati wal jama', yaitu pada asma'il khamsah, ya, asma'ul khamsah. Kalau dia majrur dengan apa? Kalau dia majrur dengan apa? Iya. Wa fit tathniyah, dan pada isim musanna, dah? Ya. Dan pada jama'. Jama' apa ini? Jama' mudzakkar salim, karena jama' nasalim dan jama' taksir sudah lewat tadi. Ya, dia dijer dengan apa? Dengan kasro. Ya enggak? Sudah lewat? Dua itu. Sekarang berarti tinggal satu. Maksudnya jamak mudakar salim. Mudah ini palu? Aku katakan. Laman tahan musonifu minal kalami alal kasroti. Aku daya takallamu alama yanubu anha. Saya katakan kata Ahmad Sabi rahmatullah. Tatkala penulis selesai dari berbicara atas kasro, maka belum memulai berbicara atas apa yang menggantikan kasro. Muqaddiman al-ya'a, mendahulukan ya. Muqaddiman al-ya'a, mendahulukan ya ala ghairiha, atas selainnya. Fadakaro, sama dengan ini ya. Muqaddiman al-ya'a, Sekarang enggak bisa antum dikasih tahu karena belum didapat. Kan dia hanya didapat di mutamimah nanti mulainya. Paham? Kenapa dibaca apa? Aliyaa. Padahal sebelumnya mukaddiman. Paham enggak? Nanti antum akan tahu kalau selesai silsilah bahasanya. Iya. Ala ghairiha belum mendahulukan ya atas lainnya. Fadzakara annaha takunu alamatan ala fadil kalimati, maka belum menyebutkan bahasanya dia menjadi tanda akan dikhofanya sebuah kata. Niabatan al-kasro sebagai pengganti dari kasro. Fi salatati mawaddi'a, pada tiga tempat. Mudah saja, tiga tempat. Awaluha yang pertamanya. Fi asma'il khumsa, pada asma'ul khumsa allati taqaddamat fi alamati rabbi. Pada asma'ul khumsa yang telah lewat pada tanda rofa. Ya kan? Pada tanda rofa disebutkan semua itu asma'ul khumsa. Iya, abuk, akuk, hamuk, fukdu, mani. Sudah sebutkan semua, paham? Famitalu mahfudotan, famitaluha mahfudotan. Contoh dia dalam keadaan mahfud, mahfudotan hal. Famitaluha mahfudotan, contoh dia dalam keadaan mahfud. Kauluka, ucapan antum. Uskur li abik. Mana dia? Man dia? Li abik. Abik. Abi. Wa'ati ala akhik. Mana dia? Akhi. Wahtajibi min hamik. Hami. Hafid ala fik. Wastafid min dil ilmi. Wa qawlu ta'ala ifqala yusufu li abi. Wa qawlu ta'ala yawma yafirru al-mar'u min akhi. Wa dan firman Allah wa yas'alunaka an dil qarnaini. Ha? Di fakulun fakulus min min hadhil asma, maka setiap isim dari isim-isim ini mahfudun. Semua contoh telah lewat dari asmaul khumsa itu di jar. Kenapa? Lidukuli harfil khabdi alai, karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khabdihi, dan tanda jarnya aliyau ya. Niabatan al-kasro sebagai pengganti dari kasro. Li'annahu minal asma'il khomsati, karena dia termasuk isim-isim yang lima. Wahuwa mudof. Asma'ul khomsa itu sendiri sebagai apa? Mudof. Wa ma ba'dahu min domirin aus min dohirin, dan apa yang ada setelahnya berupa domir ka tadi itu, ya atau hi. Apa yang berupa sebelumnya, berupa setelahnya berupa domir atau isim dohir, seperti al-qarnain, dah al-ilm. Tadi kata-kata yang telah lewat isim dohir, semuanya itu adalah mudhofun ilai. Karena asmaul khamsah itu sebagai mudhof. Berarti kata yang kedua sebagai mudhofun ilai. Tempat pertama. Tempat kedua al-maudu utsani. Tempat kedua al-muthanna. Wa qad taqaddama ta'rifuhu. Isim muthanna telah lewat pengertiannya. Lewat enggak? Ahmad. Terlewat, alhamdulillah. Nah, nadartu ilal farisaini alal farosaini. Mana syahidnya apa? Hah? Farisaini dan? Farosaini. Dua. Faris penunggangnya, kalau faros kudanya. Nadartu ilal farisaini alal farosaini. Wa qawlu ta'ala khalaqal ardu fi yawmaini. Man dia? Wa nahnu marartu biwardataini jamilataini. Masya Allah. Ah, apa sahihnya ini? Wardataini jamilataini. Wa qawlu ta'ala qad kana lakum ayatun fi fi'ataini. Man dia? Ah? Fi'ataini. Fakullun min, maka setiap dari al-farisaini wal-farosaini wa yaumaini wa wardataini wa fi'ataini muthanna mahfud. Semua ini adalah isim muthanna yang dijar. Di khafat. Lidukuli harfil khafdi alaih. Karena masuk huruf khafat padanya. Wa alamatu khafdihi al-ya. Tanda khafatnya ya. Ya yang bagaimana? Karena jangan sampai ketukar sebentar sama ya mudakar salim. Paham? Belum bilang. Ya al-maktuma qoblaha. Al-maksuruma ba'daha. Ya yang difatah sebelumnya. Dan dikasroh setelahnya. Lihat tadi dong. Wardataini. Ya. Sebelumnya fathah, setelahnya dia apa? Kasro. Niabatan alif kasro yang mana ya ini sebagai pengganti dari kasro wa nun iwadun ani tanwini fil ismi mufrad. Sementara nun adalah pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Al-maudhu' tsalits, tempat terakhir, tempat ketiga. Jam'ul mudzakkar salim, jama' mudzakkar salim. Waqad taqaddama ta'rifu, telah lewat juga pengertiannya. Nah, contoh, maka lebih cepat toh? Sudah lewat pengertian. Iktarif minas solihin, mana dia? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, mana dia? Fakullun min, maka setiap dari as-solihin wal muhsinin jam'u mudzakkarin salimun. Dia adalah termasuk dari jama' mudzakkar salim. Mahfudun, semuanya dijar lidukuli hafil khabdi alaih. Karena masuk huruf jar padanya. Wa alamatu khabdihi aliyah al-maksuru ma qablaha al-maktuhu ma ba'daha. Alamat jarnya adalah yani kasrah sebelumnya dan di fathah setelahnya. Ya kan? Beda kan? Nah, niyabatan alil kasrah yang mana ya ini sebagai pengganti dari kasrah wa nun iwadun anit tanwin. Sementara nun adalah sebagai pengganti dari tanwin fil ismil mufrad. Pada isim mufrad. Alhamdulillah. Sekarang niyabatul fathati anil kasrah. Niyabatul fathati anil kasrah. Fathah menggantikan kasrah. Qala, beliau berkata, wa ammal fathatu fatakuna alamatan lil khabdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah, maka dia menjadi tanda untuk khafat pada ismu alladhi la yansarif. Isim yang tidak ber aku laku kata. Takunul fathatu alamatan ala khabdil kalimati. Fathah akan menjadi tanda akan jernya sebuah kata niabatan alil kasrah sebagai pengganti dari kasrah di maudhi'in wahid pada satu tempat saja. Apa itu wahul ismul ladzi la yansarif, yaitu pada ismul ladzi la yansarif. Ya kan, satu saja kan? Wa ma'na kaunuhu wa ma'na kaunihi la yansarif. Makna keberadaan dia itu tidak disorot. Apa maksudnya? Annahu la yaqbalu shorf, yaitu tidak menerima shorf. Apa itu shorf? Wahat tanwin. Ya, kata pendeknya ismul ladzi la yansarif adalah isim yang tidak bertanwin. Ya, sawa'un kana li mudzakkarin, sama saja apakah untuk laki-laki? Nah, contoh radhiyallahu anhu Umar, mana dia? Mana dia? Wa qala ta'ala innahu min Sulaimana, mana dia? Auli mu'annatsin, atau untuk mu'annas. Nah, radhiyallahu an Aisyata, mana dia? Wa qawlu ta'ala wa qawlihim ala Maryam buhtanan azima, mana? Fakullun min, maka setiap dari Umar wa Sulaiman wa Aisyah wa Maryam ismun mahfud. Semua itu isim yang dijer. Kenapa liduku lihat fil khabdi alaih? Karena maksudnya huruf jer padanya. Wa alamatu khabdihi, dan alamat jernya. Al-fatatu dhahir ala akhirihi, fathah nampak di akhirnya. Niyabatan lil kasro, yang mana fathah ini sebagai pengganti dari kasro. Kenapa bisa fathah menggantikannya? Li'annahu ismun la yansarif, karena dia isim yang tidak bersorof. Apa maksudnya? Ay la yunawwan, yaitu tidak ditanwin. Karena dia adalah isim yang tidak ditanwin. Jelas berarti? Jelas ini? Wa qadaykunu khabduhu bi fathatin muqaddara. Kadang juga dia dijer dengan fathah yang tidak dinampakkan. Fathah yang sembunyi. Jadi ismul ladzi la yansarif juga bisa disembunyi. Paham? Sebenarnya dia tidak ditanwin. Paham? Ketika dijer ya, dijer dengan fathah. Tapi tidak nampak. Contoh. Nah, marotu bi jarha. Lihat. Jarha itu kata perempuan. Artinya kalau kata itu sebagai kata perempuan, tanwin atau tidak? Nah, kata perempuan, tanwin atau tidak? Nah, ini jarha, ini nanti semisal dengan kata-kata yang lainnya, namanya seperti itu. Cuman banyak memang ada kata begini. Iya. Nah, isim kalau ahsan kita baca apa? Ahsanu. Tanwin atau tidak? Tidak. Kata ya, nama yang berwazan af'al ataupun kata sifat yang berwazan af'al tidak boleh tanwin. Ini kan untuk laki-laki. Aksan untuk siapa? Untuk siapa? Laki-laki. Kalau perempuan? Kan bukan aksan antum bilang. Tapi antum bilang apa? Husna. Ini husna. Tanwin atau tidak? Ya laki-lakinya tidak tanwin. Apalagi siapa? Perempuannya. Cuman kan tidak nampak. Karena akhirnya apa ini? Alif. Alif paham? Alif bengkok. Oh iya, iya. Alif bengkok. Iya. Paham gak? Dipahami ini? Iya. Sekarang coba masukkan an ini. Di sini. Atau baca apa? An-ah? Asani. Baru sini. Isim tidak ditanwin. Majrur dengan apa? Coba baca. Asana. Paham berarti? Masukkan an di sini. An? Di sini tadi apa alamat jernya? Fathah. Sini? Sini? Fathah. Apa bedanya? Ini nampak ini? Paham enggak? Paham? Ini nampak laki-laki Ahmad. Enggak pakai cadar. Paham ini? Paham, paham Ahmad? Ini tidak nampak. Paham? Bukan mahram. Iya. Yeah. Jelas berarti? Berarti ismul ladzi lam yusarrif juga bisa tidak nampak? Tidak nampak. Paham enggak? Paham, Mubar? Paham berarti? Alhamdulillah. Nanti ada bentuknya, insyaallah di penghujung buku ini antum akan dites tahu jenis-jenis ismul ladzi lam yusarrif. Jangan bingung, ini nanti antum akan dapat. Kok bisa ini? Ada nanti bentuknya. Tah, ada ciri-ciri ismul ladzi lam yusarrif akan dikasih secara khusus oleh penulis di penutup kitab. Setelah selesai semua kita dari pelajaran buku ini, beliau akan memberikan pelajaran tentang ismul ladzi lam yusarrif. Ciri-cirinya itu apa? Dulu kan saya hanya kasih tahu antum, kalau nama laki-laki, nama perempuan, nama orang ajam, itu di antaranya. Nanti akan dikasih tahu semua oleh penulis rahimahullah taala di akhir kitab. Di sini tidak dia kasih. Paham ini? Jelas dulu ini? Sekarang, marartu bi jarha. Jarha untuk perempuan ini. Ini kan ismul ladzi lam yusarrif. Ya enggak? Majrur dengan apa ini? Majrur dengan apa ini? Fathah. Tazawwaja Zaidun bi Laila. Zaid menikah dengan Laila, Laila, Laila. Ini kan Laila ini siapa? Perempuan. Sama dengan Aisyah, kan begitu? Iya enggak? Coba antum sandingkan Laila dengan Aisyah. Baru masukkan an. Aisyah tu masukkan an. An Aisyah. Tak. Kalau Laila? An Laila. Apa bedanya? Hah? Satu nampak, satu tidak. Kalau samanya? Sama-sama tidak bertanwin. Paham enggak? Paham ini? Insyaallah dipahami ini. Mudah berarti? Kan intinya semua nama perempuan tidak bertanwin. Tak? Tidak bertanwin. Cuman tidak bertanwin itu bisa nampak, bisa tidak. Artinya kalau kemasukan huruf jer, sama hukumnya. Dijer juga dengan pat. Jelas? Jelas, alhamdulillah. Wa qulu ta'ala wa auhayna ila Musa. Mana dia? Musa. Musa kan sama dengan Ibrahim. Ya, Ibrahimu tidak ditanwin. Berarti Musa siapa? Tidak ditanwin. Kan begitu, sama-sama orang ajam. Paham, Ahmad? Paham, Ahmad? Alhamdulillah. Fa kullu min, maka setiap dari jarha, Laila, Musa, ismun mahfud. Dia itu semuanya isim yang dijar. Liduku lihat bil khabdi alai. Karena masuk huruf jar padanya. Ya, wa alamatu khabdi al-fathatul muqaddaru ala al-alif. Tanda jarnya adalah fathah yang disembunyikan di atas alif. Mana min duriha at-ta'adur pasti. Dan menghalangi dari nampaknya bisa saja apa? Pasti ta'adur. Kan alif. Yang mana fathah itu niyabatan al-kasro. Fathah yang sembunyi tadi itu adalah pengganti dari kasro. Lianau ismun la yansorif. Ya kan dia isim yang tidak bersorof. Yakni ay la yunawan. Yaitu tidak ditanwin. Ya kan dia adalah isim yang tidak ditanwin. Jelas ini? Jelas ini insyaAllah? Alhamdulillah. Wal ismul ladzi la yansarif anwa'uhu katsirah. Masya Allah. Dan ismul ladzi la yansarif jenisnya banyak. Walaha syurut. Dia memiliki syarat-syarat. Tidak sembarang isim itu tidak ditanwin. Ada syaratnya, ada ketentuannya. Iya. Seperti ini nanti dong. Ini diantara salah satunya ini. Iya. Laki-lakinya berwazan begini, perempuannya berwazan begini. Paham salah ini? Ada nanti. Jadi beliau bilang, ismul ladzi la yansarif anwa'u katsira. Ismul ladzi la yansarif jenisnya banyak. Wala syurut. Dia memiliki syarat-syarat. Tutlab minal mutawwalat. Dicari di buku-buku yang panjang. Buku-buku yang luas pembahasannya bukan di sini, Matan Jurumiyah. Buku ringkasan. Fa innal mubtadi, sesungguhnya pemula, ya kita ini semua pemula kan? Sesungguhnya pemula itu yakfihi cukup baginya. Yakfihi cukup baginya fi awwalil amr, pada awal perkaranya, awal dia belajar, jangan langsung tinggi. Pusing nanti. Paham? Kalau pusing kan jatuh pulang kampung. Ya enggak? Kan kalau pusing pasti pulang kampung. Wah, enggak paham saya. Pulang kampung saja. Lebih baik tanah cengkeh di kampung. Paham gak? Jadi pemula itu cukup saja pada awal urusannya. Ayyata sawwarahu ijmala. Cukup tergambar dulu baginya secara global saja. Santai saja. Pokoknya antum kalau awal cukup tahu dulu. Oh, di sana ternyata ada isim yang tidak bertanwin. Secara global saja dulu. Secara umum. Ya. Itu awalnya. Dan ini cara belajar. Dan kata beliau wasana takallamu wasa sa kan sin sa sin akan masuk pada fi'il mudhari. Ya wasa natakallam, dan kami akan berbicara ala syai'in, atas sesuatu, maksudnya atas sedikit min dalika, dari hal itu tentang ismul ladzi la yansarif, maksudnya fi babil mahfudhat insyaallah, pada bab isim-isim yang dijar insyaallah. Setelah kan nanti kan bab terakhir dari kitab ini adalah bab apa? Isim-isim yang dijar, bukan tawabi. Kan di sini pengarah Matan Jurumiyah belum membahas tawabi di bab marfuat. Belum bahas tawabi, dia bahas di mana? Di bab marfuat. Akhirnya pasti di bab terakhir siapa? Tinggal mahfudhat, tidak ada tawabi. Paham ini? Belum menyelisih keumuman ulama bahasa dalam pembahasan. Jadi setelah nanti di ujung kitab pembahasan mahfudhat, beliau akan berbicara tentang ismul ladzi la yansarif. Ini janji dari beliau dan nanti akan dia penuhi janjinya. Misalnya, selesai. Alamata al-jazmi. Alamata al-jazmi. Dua tanda jazm. Diterjemahkan dua tanda jazm karena alamata aslinya alamatani. Al-jazm. Cuma kan karena dia mudhaf hilang nunnya. Alamata kan mudhaf. Akhirnya dihilangkan apanya? Nunnya. Jadi lu dibaca alamata al-jazmi. Terjemahnya dua tanda jazm. Dua tanda jazm. Qala, beliau berkata, walil jazmi alamatan. Untuk jazm ada dua tanda. As-sukun, satu sukun, wal-hatfu. Satunya lagi apa? Penghilangan. Satunya sukun, satunya apa? Penghilangan. Cuma penghilangannya ini nanti ada dua. Ada penghilangan nun, ada penghilangan huruf terakhir. Kan jadikan satu kalau di sini jadi lebih mudah. Sebenarnya alamat jazm itu kan tiga yang kita pelajari. Ada sukun, ada penghilangan huruf terakhir, ada penghilangan nun. Tapi beliau jadikan berapa? Dua. Lebih pendek. Kan namanya Mata Jurumiyah buku ringkasan untuk pemula. Paham insyaAllah? Aku katakan, laman tahal minal kalami ala alamatil khabdi. Tatkala beliau selesai dari berbicara tentang alamat khabat. Kayaknya tidak usah diterjemahkan ya. Tuh. Sudah tahu enggak? Terjemah? Enggak usah? Hah? Kayak ini katanya udah berapa kali ini diulang. Iya enggak? Terjemah, Mak? Enggak usah? Aduh, antum ya, Mak. Laman tahamil kalam tatkala beliau selesai dari berbicara. ala alamatil khauf, di atas alamat khauf. Akhoda yatakallam ala alamatil jazm. Maka belum mengambil memulai, belum memulai berbicara atas alamat jazm. Fadakaro, maka belum menyebutkan annaha, bahasanya dia itu alamatan. Dia memiliki dua tanda. Ihdahuma asliyah, salah satunya asli. Wah sukun, yaitu sukun. Wasaniya naibatun anha inda adamiha, yang kedua adalah sebagai penggantinya ketika tidak adanya. Sebagai pengganti ketika tidak adanya. Wahil had, yaitu dia adalah apa? Penghilangan. Famata wajatta, maka kapan antum dapatkan wahidat fil kalimati, dalam sebuah kata, wahidatan min hatainil alamatain, salah satu dari dua tanda ini. Arafta, maka kamu yakin, kamu tahu, annaha majzumah, bahasanya itu kata yang dijazm. Jelas ini? Mau diusukun, tempatnya sukun. Qala, belum berkata. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lijazmi fil fi'lil mudhari' ashahil akhir. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari yang sohi akhir. Sukun menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari sohi akhir. Kau sudah dikisahkan kemarin, cuma dia kasih umum fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai. Kalau ini dia sudah pastikan bahwa dia hanya ada pada fi'il mudhari sohi akhir. Paham? Karena sudah tidak bisa lagi umum, karena mu'tal akhir bukan lagi fathah dhamma, tapi hilang huruf terakhir. Paham? Paham ini? Sohih akhir saja. Aku katakan, as-sukun huwal alamatul asliyah lil jazm. Sukun itu adalah tanda asli untuk jazm. Kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Walihada bada'a bihil musannifu, oleh karena itu penulis memulai dengannya. Wahuwa yakunu alamatan ala jazmil kalimati, dan dia menjadi tanda akan jazmnya sebuah kata. Fi maudi'in wahid, pada satu tempat. Wahal fi'il mudhari sohi akhir, dia adalah fi'il mudhari yang sohi akhirnya. Apa itu sohi akhir? Beliau jelaskan. Wa ma'na kaunihi sohi hal akhiri. Ini yang tadi anda bilang. Kaunihi, kaun ini kan kana. Kana yakunu kaun, masdarnya kan beramal kan. Kaunihi, hinya itu apanya? Hinya apanya? Isimnya kana. Makanya anda baca sohiha. Sebagai apa sohiha? Khobarnya siapa? Khobarnya siapa? Khobar siapa? Hah? Kaun atau kana? Kaun. Jadi kita bilang yang ada di lafadz. Khobarnya apa? Kaun. Paham enggak? Kan sudah di dulu tuh, sudah dikasih tahu di miftah bahwa apa yang pecahannya dari kana beramal juga sama dengan kana. Jelas? Jelas ini? Jadi, wa ma'ana kaunihi. Kaunihi sendiri majrur karena ada makna mudhof. Kaunihi mudhof pun ilai. Paham? Ma'ana kaunihi sohihal akhiri. Berarti antum sudah tahu kenapa dibaca sohiha. Ma'ana keberadaan dia itu sohi akhirnya. Apa maksudnya? Anna akhirahu laisa muntahiyan biharfin min huruful illati salasa. Makna keberadaan dia itu sohi akhir, yaitu anna bahwasannya akhirahu akhirnya laisa tidak muntahiyan diakhiri, tidak diakhiri. Tahu itu muntahiyan dari kata apa? Intaha, selesai. Yang namanya selesai berarti di mana sudah? Di akhir. Kita terjemahkan begitu. Ya, bukan muntahian, bukan diakhiri. Di dengan harfin, satu huruf. Min hurufis salal illah as-salasa. Dari huruf ilah yang tiga. Ya kan? Huruf ilah ada tiga. Wahyal alif, wal waw, wal ya. Nah, kapan tidak diakhiri oleh waw, alif, dan ya, maka itu namanya sohi akhir. Famitalul fi'ilil mudhari sohi'il akhir al-majzum. Contoh fi'il mudhari sohi'il akhir yang dijazm. Qauluka, ucapan antum. lam yuhmil Zaidun auladahu. Mana dia? Ha? Mana? Mana? Mana? Suaranya udah ngantuk-ngantuk. Wa qauluhu ta'ala lam yalid wa lam yulad. Mana dia? Dan yulad. Fakullun min, setiap dari yuhmil, yalid wa yulad fil mudhari'in majzumun billah. Semua itu fil mudhari' dijazm dengan lam, ya kan? Wa alamatu jazmihi as-sukunu dhahir ala akhiri. Tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di mana? Di akhirnya. Paham gak ini? Jelas sekali. Li'annahu sahih akhir. Selesai. Karena dia adalah fi'il mudhari yang sahih akhir. Mawadi'ul hadd. Selesaikan dok. Tempatnya penghilangan. Enggak usah dihitung dulu. Lanjut. Iya. Tempatnya penghilangan. Sibuk sekali. Hitung-hitung lempar. Nah, lama tuh. Iya. Qala belum berkata. Wa mal hadd. Adapun penghilangan, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda untuk jazm fil fi'il mudhari al mu'tal lil akhir. Pada fi'il mudhari yang mu'tal akhir satu. Itu tempat pertamanya. Tempat kedua, wa fil af'alil khamsa allati rafa'aha bi thubutin nun, bi tabatin nun, dan pada af'alil khamsa yang dirofa dengan tetapnya nun. Kan intinya sama-sama penghilangan. Nah, ada pun rincian penghilangannya ya. Ada alif, ada ya, ada wu, ada nun. Makanya jadikan satu, kan semuanya ada apa? Penghilangan. Jadi dua tempatnya. Pada fi'il mudhari mu'tal akhir dan pada af'alil khamsa. Yang dirofa dengan tetapnya nun. Aku katakan. Yakunul hadfu alamatan ala jazmil kalimati. Had penghilangan menjadi tanda akan jazmnya sebuah kata. Niabatan alih sukun sebagai pengganti dari sukun. Fi maudi'ain. Pada dua tempat. Ahaduhuma salah satu dari keduanya. Fil fi'il mudhari mu'tal akhir. Pada fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa arti mu'tal akhir? Wa makna kaunihi mu'talal akhir. Arti keberadaan dia itu mu'tal akhir. Apa maksudnya? Anna akhirahu harfun. Khobarnya anna. Anna akhirahu harfun. Min hurufil illati salasa. Bahasanya akhirnya salah satu dari huruf illa yang tiga. Allati hiya alif wal waw wal ya. Yaitu alif, waw dan ya. Tinggal contoh. Famitalu ma akhiruhu alif. Contoh yang akhirnya alif. Yas'a. Takulu fi jazmihi. Antum bilang pada jazmnya. Lam yas'a zaidun ilal majdi. Mana dia? Yas'a. Wa mithlu qawlu ta'ala, semisal dengannya adalah firman Allah ta'ala, wa lam yakhsha illallah. Mana dia? Yakhsha. Fa kullun min yas'a wa yakhsha, setiap dari yakhsha, yas'a dan yakhsha, fi'il mudhari'in majzumun billah, fi'il dari fi'il mudhari' yang dijazm dengan lam. Wa 'alamatu jazmihi 'athfu harfil illah, tanda jazmnya adalah penghilangan huruf illah, wa hiya alif. Yaitu maksudnya yang hilang adalah siapa? Alif. Niabatan anis sukuni. Sebagai pengganti dari sukun. Dah? Dari mana kita tahu kalau alif yang dihilangkan? Belum kasih tahu. Wal fathatu qoblaha dalilun alaiha. Fathah sebelumnya itu adalah dalil kalau alif yang dihilangkan. Paham gak ini? Kalau huruf terakhirnya di fathah, berarti alif itu hilang. Alif itu hilang. Jelas tak? Karena alif sudah pasangannya tentunya siapa? Dom? Hah? Fathah. Wa mithluhu qaw. Sekarang wa mithlu ma akhiruhu waw. Contoh yang akhirnya adalah waw. Tad'u. Takulu fi jazmihi, antum bilang pada jazamnya. La tad'u ila syarri. Mana dia? Wa mithluhu qawlu ta'ala. Wa la takfu ma laysa laka bihi ilmun. Saat kita mana? Hah? Tak. Fakulun min tad'u wa takfu, setiap dari tad'u dan takfu fi'il mudhari'in majzumun bila annahya, fi'il mudhari yang dijazam dengan la nahi. Wa alamatu jazmiha tu harfil illah, tanda jazamnya adalah penghilangan huruf illah. Apa itu? Wa huwal waw, yaitu dia adalah waw. niabatan ami sukun sebagai pengganti dari sukun. Dari mana ditahu kalau itu waw yang hilang? Beliau sebutkan wadhammatu qablaha dalilun alaiha. Dhammah sebelumnya itu menunjukkan waw yang dihilangkan. Jelas? Wa mithalu ma akhiru ya. Contoh yang akhirnya adalah huruf ya. Ya qadi taqulu bi jazmi. Contohnya ya qadi, antum bilang pada jazamnya la taqdi bi ghairil haqqi. Mana dia? Wa mithlu qawlu ta'ala wala tamshi fil ardi marha. Mana dia? Tamshi. Fa kullu min setiap dari taqdi wa tamshi fi'lu mudhari'in majzumun bila an-nahya. Sama. Fi'il mudhari' dijazam dengan la nahya. Wa alamatu jazmi hatfu harfil illah. Tanda jazamnya adalah penghilangan huruf illah. Wa huwal ya. Yaitu kalau di sini hilangnya siapa? Ya, niabatan anil sukun sama sebagai pengganti dari sukun. Wal kasratu qablaha dalilun alaiha. Kasro sebelumnya itu adalah dalil atasnya. Jelas ini? Selesai. Wal maudu' tsani, tempat kedua. Fil af'alil khamsah, pada af'alil khamsah allati turfa'u bi tsubutin nun, yang dirofak dengan tetapnya nun. Wa taqaddama annaha telelewat kalau dia itu adalah kullu fi'li mudhari'in ittasala bi alif litnain awal jama'ah aw ya'il mu'annatsatil mukhatabah. Telelewat dia itu adalah setiap fi'il mudhari yang bersama dengan alif litnain atau waw jama'ah atau ya mu'annatsatil mukhatabah, itu af'alul khamsah. Tinggal contoh. Famitalu mattasala bi alif litnain. Contoh yang bersambung dengan alif litnain. Qauluka, perkataan antum lam yaktuba. Wa qulu ta'ala la takhafa. Jelas sekali ya. Wa mithalu mattasala bi waw jama'. Contoh bersambung dengan waw jama'. Qauluka, perkataan antum lam yaktubu. Wa qulu ta'ala wala tusrifu. Wa mithalu mattasala bi ya'al mu'annatsatil mukhatabah. Contoh bersambung dengan ya yang menunjukkan perempuan diajak bicara. Qauluka, ucapan antum lam taktubi. Wa qulu ta'ala wala takhafi. Fa kullu fi'lin min hadhihi al-af'al, setiap fi'il dari fi'il-fi'il ini semua yang lewat telah lewat tadi contohnya, majzumun bil lam aw la nahya, dijazm dengan lam atau dengan apa? La nahya. Wa alamatu jazmi hatfu nun, tanda jazmnya adalah penghilangan nun. Betul enggak? Semuanya dihilangkan apanya? Nunnya. Niabatan ni sukun, semuanya sebagai ganti dari sukun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena itu termasuk fil-fil yang lima. Wal alif amil waw amil ya, sementara alif waw dan ya nya domirun mutasil. Semua itu kan domir yang bersambung. Mabaniun ala sukun, dimabnikan di atas sukun. Fi mahali raf'in fa'il, berada dalam kedudukan rafa', dia semuanya sebagai fa'il. Selesai. Tinggal setelah itu kesimpulannya. Fasal selanjutnya itu adalah kesimpulan dari apa yang telah lewat. Kesimpulan dari apa yang telah lewat. Ternyata setelah kita lihat, semua alamat i'rab itu terbagi dua. Ada harokat, ada huruf. Dah, alamat i'rab itu ada dua. Ada yang beralamatkan harokat, ada yang beralamatkan huruf. Dari yang beralamatkan dengan harokat ada sekian isim dan fi'il. Dari yang beralamatkan dengan huruf ada sekian isim dan fi'il. Itu maksudnya besok kesimpulan. Paham insyaAllah? Kesimpulan. Besok kesimpulannya? Atau sekarang? Bisa selesai ini 5 menit. Besok? Besok. Lumayan? Berapa tadi? Mulai besar. Cuma 8. Lima dan empat. 2, 3, 4. 5, 10.